بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين، أمين يا رب العالمين. وأما الزمان فاعلم أن عماد القسم الليل، والنهار تابع له، لأن الله تعالى جعله سكنا، والنهار للتردد في المصالح، وهذا حكم غالب الناس. أما من يعمل ليلا كالحارس، فعماد قسمه النهار، والليل تبع، وعماد قسم المسافر وقت نزوله ليلا كان أو نهارا، كثيرا كان أو ليلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kita masih melanjutkan salah satu min i'tibari at-taswiyah. I'tibari standar yang kita jadikan patokan apakah orang sudah menyelesaikan kewajiban taswiyah. Sama artinya menyamakan dalam hal pembagian waktu, pembagian hari. Itu dua. Pertama, i'tibarun bil makan, yaitu sama-sama mendapat tempat. Kalau bahasa sederhananya, sama itu istri sama-sama dikontrakin begitu. Atau sama-sama dapat tempat tinggal yang khusus. Wa i'tibarun bil zaman. Dan standar kedua, standar waktu. Ini yang lagi kita baca nih. Wa amman zamanu. Sedangkan standar waktu, fa'alam. Ketahuilah. Anna imadhal qasmi al-laylu, bahwasanya imadhal qasmi, imad itu hitungan, yang namanya qasm, pembagian hari itu, imaduhu hitungannya al-laylu, yaitu malam gitu. Karena yang namanya pembagian hari itu kan waktu nginep. Yang namanya waktu nginep seorang laki di rumah istrinya itu kan waktu yang paling lama adalah waktu di mana dia betul-betul tidur bersamanya itu kan malam. Karena siang itu bukan waktu tidur, siang waktu bekerja. Makanya yang jadi standar itu adalah waktu malam. Artinya di hari di mana dia berada di situ mestinya. Katakanlah dia punya istri 2, 3. Di hari di mana dia harus berada di harinya si istri kedua, dia siang hari boleh tidak ada di situ gitu. Tapi malam harinya dia harus berada di situ. Anna imadal qasmi al-lailu. Jadi hitungan imad, standar pembagian hari itu adalah malamnya. Wan naharu, dan siang, tabi'un lahu, siang itu hanya mengikuti daripada malam. Karena Allah Ta'ala ja'alahu sakanan, karena Allah menjadikan malam itu sebagai sakanan, sebagai tempat tinggal. Gimana ayatnya? Amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamuna thumma kalla alam naj'alil ardha mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kita jadikan wa ja'alna al-layla libasa, kita jadikan malam sebagai pakaianmu untuk kamu beristirahat, untuk kamu menjaga diri dari apa namanya, dari keburukan malam. Waja'alna an-nahara, kita jadikan siang itu jadi tempat ma'asya, mencari kehidupan. Dan ayat yang gimana, waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, wa gimana, litaskunu ilaiha, kan gitu ayatnya, litaskunu ilaiha. Jadi adanya istri itu agar kalian bisa mendapat ketenangan, dan ketenangan itu didapatkan di malam hari. Makanya yang jadi standar waktu untuk orang pembagian hari terhadap istri-istrinya adalah malam. Karena Allah Ta'ala ja'alahu sakana wan nahara litaraddudi, dan Allah menjadikan siang hari litaraddudi fil masalih, untuk melakukan masalih, segala kebaikan. Jadi untuk melakukan segala hal demi menunaikan kebaikan kehidupannya. Wahada, dan ini standar hari itu dijatuhkan pada malam hari, hukmu ghalibin nasi, yaitu perkaranya atau kebiasaan banyak orang. Umumnya orang seperti itu. Kerja di siang hari, malam istirahat. Maka waktu istirahat, dia harus istirahat di tempat di mana bagian harinya yang sudah ditetapkan. Bagian hari istri. Jadi tidak boleh di luar daripada itu. Hadza hukmu ghalibin nas. Ini perkara yang kebanyakan orang. Amma man ya'malu lailan. Sedangkan orang yang bekerjanya malam hari, kal harisi, seperti penjaga. Harisi kalau bahasa kitanya security begitu ya. Atau satpam atau petugas keamanan. Sedangkan yang namanya malam itu bukan cuma petugas keamanan. Perawat itu malam. Begitu. Umumnya memang petugas keamanan, tapi perawat juga malam. Kemudian banyak hal, kasir, toko, apa namanya, minimarket di rest area itu kan juga ada yang malam. Jadi amma man ya'malu lailan, sedangkan orang yang bekerjanya malam hari, kal hadisi, seperti penjaga, security, fa'imadu qasmihi, maka yang menjadi patokan pembaginya an-nahari, itu siang, karena siang bagi dia waktu istirahat gitu. Wal-lailu taba'un, dan malam-malam itu jadi hanya sebagai pengikut. Wa imadu qasmil musafiri, dan imad patokan qasmil musafiri, pembagian hari bagi seorang musafir, yaitu patokannya apa? Waktu nuzulihi, yaitu waktu di mana dia sudah singgah begitu. Lailan kana au naharan, baik itu malam atau siang hari. Katsiran kana au qalilan, baik itu banyak atau sedikit. Jadi maksudnya banyak atau sedikit. Fa idza arafta hadza. Jadi musafir itu yang menjadi patokan adalah waktu di mana dia nuzul, istirahat. Nuzul itu bukan berarti nyampe lokasi, bisa saja dia singgah. Kan gitu. Jadi di dalam perjalanan ini dia bawa tuh istrinya dua. Satu, dua, tiga. Gitu. Kemudian sampai pada lokasi di mana dia singgah bermalam. Dua atau tiga malam. Itulah waktu kosam. Siapa yang mendapatkan jatah, disitulah si suami nginep. Nanti waktu istirahat selanjutnya, katakanlah melakukan perjalanan dua hari lagi. Setelah dua hari lagi, barulah berganti dengan pasangan yang lain. Begitu. Jadi standar kosamnya waktu nuzulihi. Jadi di waktu di mana si musafir itu singgah. Nuzul itu berhenti dari safar. Tapi tidak berarti itu nyampe lokasi. Bisa jadi itu dia singgah sekian hari gitu. Maka disitulah waktu kosamnya. Katsiran kana au qalilan, baik banyak atau sedikit begitu. Maksudnya baik waktu nuzulinya, dia punya banyak waktu istirahatnya, waktu di mana dia berhenti safarnya, atau waktunya cuma sedikit. Idza arafta hadza, kalau kalian tahu ini, tentang bahwasanya i'tibaru taswiyah itu ada dua, standar yang namanya qasam itu ada dua, standar tempat dan standar waktu. Standar tempat itu, yang penting punya tempat tidur yang khusus, kamar tidur yang khusus, walaupun dalam satu rumah yang sama. Gitu. Jadi enggak apa-apa, itu marofiknya sama. Marofik itu ya dapur, kamar mandi, tempat nyuci, kemudian nonton TV, nggak apa-apa, tapi kamarnya berbeda gitu. Yang jadi patokan itu tempat dia bermalam bersama suaminya gitu. Tentu lebih baik lagi kalau rumahnya dipisah. Itu standar tempat. Yang kedua, standar waktu. Standar waktunya itu adalah malam. Idza arafta hadza, kalau kalian ini fa imadu qasm, faman imaduhu qasmil laili, maka siapa orang yang patokan hitungan taswiyahnya, hitungan pembagian harinya adalah malam, yahrumu alaihi, diharamkan bagi dirinya, ayadkhula fi naubati wahidatin ala ukhra lailan, diharamkan bagi dirinya, ayadkhula, dia masuk, fi naubati wahidatin, di naubah. Naubah itu giliran. Naubah itu giliran. Dia haram untuk masuk di hari giliran salah seorang istrinya, ala ukhra, kepada istri yang lain, lailan, di malam hari. Ada suami Abdullah punya istri tiga misalnya. Ada Maimunah, ada Maisar, ada siapa lagi? Masitah. Ada Masitah, Maimunah, Maisar. Jadi dinaubah. Hari ini, malam ini, dua malam, tiga malam ini adalah malamnya Maisarah misalnya. Di hari di mana dia malam Maisarah, maka dia wajib bermalam bersama Maisarah. Ketika di malam atau di waktu giliran Maisarah, kemudian dia masuk, ini bukan nginep nih, cuman masuk doang. Masuk ke rumahnya atau ke kamarnya Maimunah di malam hari gitu. Padahal ini naubahnya Maisarah, hukumnya haram. Yang namanya haram ya berdosa, begitu. Fi naubati wahidatin ala ukhra lailan, sawa'un kana, baik masuknya itu, ini enggak ngomongin nginep nih, masuk doang, tiba-tiba masuk doang. Sawa'un kana li ghairi hajatin, baik itu karena ada, baik itu masuknya li ghairi hajah, tanpa ada hajat. Hajat itu level kedua, setelah yang pertama darurat. Yang pertama, level kebutuhan tertinggi adalah darurat. Setelah darurat, hajat. Ketiga, tahsini. Jadi, darurat, haji, tahsini. Jadi, kalau dia masuk dalam rangka hajat nih, level yang kedua, haram hukumnya. Gitu. Ntar kita lihat yang darurat boleh apa enggak. Tapi kalau dalam rangka hajat, hajat itu sesuatu yang kalau tidak ditunaikan, akan berakibat ketidakseimbangan. Tapi kehidupan tetap berjalan aman. Sedangkan darurat ketika ditinggalkan ini mengancam nyawa nih gitu. Tapi haji itu ya butuh seorang. Cuman kalaupun enggak butuh ya udah, ada enggak keseimbangan tapi enggak menghancurkan jiwa. Orang masih tetap aman hidupnya. Itu namanya. Jadi kalau dia masawaun li ghairi, sawaun kana li ghairi hajatin aw li hajatin, baik itu masuknya dia ke rumah istri yang bukan di waktu gilirannya malam hari, baik itu tanpa hajat atau ada hajatnya, ka'iyadatin, seperti menjenguk ketika dia sakit, ughairiha, atau kebutuhan lain seperti nganterin beras misalnya, itu kan juga hajat karena orang mau makan besokannya, nganterin duit misalnya, itu kan juga bagian hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar Abdullah, ada beberapa bagian toharut yang mesti diulang. Kalau enggak salah itu bagian episode ke-60 kalau enggak salah. Tapi itu udah bukan toharut lagi ya. Oh, kalau toharut itu 10-11. 10-11 itu harus diulang. Karena enggak ada videonya. Videonya itu terpotong karena koneksi internet. 60 itu bagian bab sholat itu, episode 60. Jadi waktunya susah banget. Idza arafta hadza faman imaduhu qasmil laili yahrumu alaihi ayadkhula fi naubati wahidatin ala ukhra lailan. Gitu. Jadi diharamkan bagi dirinya untuk masuk di giliran salah satu istrinya kepada istri yang lain lailan di malam hari. Sawa'un kana li ghairi hajatin aw li hajatin ka iyadatin wa ghairiha. Wa hadha huwa sahih. Dan inilah pendapat yang sahih. Jadi pendapat yang sahih dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah, orang haram masuk doang nih, bukan nginep. Nginep lebih jadi haram lagi. Jadi haram hukumnya masuk ke tempat istri yang bukan gilirannya di malam hari, baik ada hajat atau tidak hajat. Gitu. Wa naqala al-Muzani, dan kemudian Imam Al-Muzani menukil dalam kitabnya Mukhtasar. Kitab Mukhtasar Al-Muzani. Jadi kan Imam Asy-Syafi'i melakukan korespondensi dengan banyak muridnya, termasuk Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini punya kitab hasil korespondensi beliau dengan Imam Asy-Syafi'i. Namanya Mukhtasar Al-Muzani, dan banyaknya umumnya ya kalau kita teliti, dan ada nih di deskripsi video ini bagan kitab-kitab Asy-Syafi'iyah. Jadi justru banyak kitab-kitab Asy-Syafi'iyah lahirnya tuh dari Mukhtasar Al-Muzani, dari kitab Mukhtasar Al-Muzani. Jadi Mukhtasar Al-Muzani itu seperti induk kitab-kitab Asy-Syafi'iyah, karena dari situ semuanya lahir begitu. Waqala al-Muzani fi al-Mukhtasar 'an al-Syafi'i, Imam al-Muzani menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan annahu yajuz, bahwasanya seorang suami boleh ayyaudaha menjenguk istrinya lailan di malam hari fi naubati ghairiha, di waktu giliran orang lain. Ini kata Imam Asy-Syafi'i yang seperti dinukil oleh Imam Al-Muzani dalam kitab Mukhtasar. Jadi justru berbeda dengan pandangan mazhab yang sahih. Annahu yajuz, bahwasanya boleh. Ayya'uda, berarti maksudnya adalah boleh mengunjungi istri di hari bukan harinya, lihajatin, untuk hajat. Karena ya'uda itu menjenguk istri ketika sakit. Kalimat ya'uda itu maksudnya menjenguk ketika sakit di malam hari. Fi naubati ghairiha, di waktu di bukan giliran harinya. Wahuwa muqtada kalamu syekh. Akan tetapi ini inti daripada perkataan syekh. Maksudnya syekhnya Abi Syuja ya. Ya. Abi Syuja. Iya. Perkataan Abu Syuja ini gini, wala yadkhulu ala ghairil maqsumi laha li ghairi hajah. Jadi tidak boleh masuk kepada kamar istri yang bukan gilirannya li ghairi hajah kalau tidak ada hajat. Berarti kalau ada hajatnya boleh. Jadi inilah perkataan. Jadi perkataan Imam Syafi'i yang dinukil oleh Imam Al-Muzani, yajuz, boleh mengunjungi istri di malam hari pada waktu bukan gilirannya untuk guna menjenguknya, ada hajatnya, itu boleh. Dan inilah perkataan maksud daripada inti perkataan Imam Abi Syuja rahimahullah. Wa qala amatul ashab, tapi ashabu syafi'iyah mengatakan, kebanyakan mengatakan innal muzani, bahwasanya Imam Al-Muzani saha, Imam Al-Muzani ini lalai, abai, lupa, fin nakli dalam hal menukil ani Syafi'i dari Imam Asy-Syafi'i. Wa innama qala Syafi'iyyu, Imam Asy-Syafi'i mengatakan fi yaumi ghairiha, di hari selain harinya, gitu. Jadi maksudnya Imam Taqiyuddin Al-Isni bahwa kebanyakan ashabu Syafi'iyah justru tidak menukil, tidak mengakui itu dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi perkataan yang disebut dinukil dari Imam Asy-Syafi'i itu ada kesalahan. Kesalahannya gimana nih? Jadi kata Imam Al-Muzani fi naubati ghairiha. Sedangkan yang benar itu bukan naubah tapi yaum. Tapi yaum sama hari itu. Nah, yaum sama naubah kan dalam hal ini hampir mirip. Fi yaumi ghairiha. Jadi bukan fi naubah tapi innama qala Syafi'i fi yaumi ghairiha. Jadi begini nih. Kalau kita lihat, namanya kan dulu sebenarnya bukan kesalahan Imam Al-Muzani, tapi memang manuskripnya itu mendukung untuk terjadinya perbedaan. Karena naubah gitu ya. Gitu. Nah, kelihatan apa enggak nih? Ini dulu kan manuskrip enggak ada titiknya. Dan banyak manuskrip juga nulis yang memang enggak ada titik. Jadi kalimat naubah dengan yaum tuh mirip-mirip. Ini naubah nih. Ya kan kalau enggak ada titiknya kan begini. Ini yaum nih kalau enggak ada titiknya begini. Jadi ketika ini ditahkik, mana mau milih yang mana? Mau milih yaum apa milih naubah? Tapi dua-duanya sih saya pikir tidak punya arti yang berbeda. Karena naubah itu giliran, sedangkan yaum itu juga giliran, jenis waktu. Dan waktu yang jadi standar adalah malam, kan begitu. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan. Mestinya yang jadi perdebatan itu apakah betul Imam Syafi'i menyebut kata lailan sebelum fi naubati ghairiha. Begitu yang jadi masalah. Mestinya begitu kalau saya lihat. Gitu. Apa atau mungkin maksud Imam At-Taqidin Alis nih, Imam Syafi'i itu nulisnya bukan lailan fi naubati ghairiha, tapi nulisnya tuh ya juzu ayya udaha fi yaumi ghairiha gitu. Lailannya emang udah enggak ada. Karena kalau lail cuman naubah diganti yaum, kayaknya kagak ada perbedaan. Karena yaum itu kan artinya giliran. Standar giliran tuh ya malam. Yaum itu juga artinya hari. Dan standar hari dalam pembagian waktu bermalam ya di malam hari juga. Mungkin yang lebih nukilan yang harus dikritisi apakah betul Imam Syafi'i menyebut kata lailan di sini. Gitu. Kalau naubah dengan yaum saya pikir tidak ada bedanya. وقال عامة الأصحاب إن المزني ساها في النقل عن الشافعي إنه إنما قال الشافعي في يوم غيرها نعم يا لو دخل نهارا لحبر نعم نعم لو دخل نهارا لحاجة كأخذ حاجة أو تعريف خبر أو تسليم نفقة وودء متاع ونحو ذلك فلا قضاء على الصحيح وَكِيلَ النَّهَارُ كَاللَّيْلِ نَعَمْ يَا لَوْ دَخَلَ لَنَهَارًا. Kalau seandainya suami masuk ke istri yang bukan waktunya, yang bukan harinya, naharon siang hari, lihajatin karena ada hajatnya, keakhdi hajatin seperti dia mengambil hajat dirinya, maksudnya dia harus berpakaian kantor karena dia hari ini masuk kantor bertemu meeting sedangkan pakaiannya ada di istri, yang bukan harinya kan dia ambil au ta'rifi khabarin atau memberikan informasi ta'rif memberikan kabar kepada si istri yang bukan harinya itu misalnya begitu au taslimi nafaqin atau memberikan nafkah jadi suaminya ini masih old school jadi sistemnya tuh sistem ya dan biadin tangan ketemu tangan jadi enggak ada transferan. Jadi ketika dia mau ngasih nafkah, dia datang tuh ke rumahnya. Dia datang ke rumahnya. Itu juga bagian daripada hajat. Siang hari, wawad umata'in. Dan juga, atau sekedar untuk menaruh hartanya. Jadi dia bawa harta, dia tidak cukup banyak. Ini hartanya terlalu banyak begitu. Lalu dia ingin menaruh itu dan rumah terdekat ada di rumah istri yang bukan waktunya dia tinggal, bukan waktunya dia nginap. Wa nahwu dzalika atau sejenis kebutuhan yang lain fala qadha, maka tidak ada qadha. Tidak ada qadha itu maksudnya nanti ketika waktu kan tadi Abdullah punya istri Maimunah sama Maisarah. Ketika harinya Maisarah ini Abdullah datang ke rumah Maimunah siang hari gitu untuk hajat yang tadi ngasih nafkah, naruh barang, kemudian ngasih kabar. Maka ketika ini terjadi tidak perlu ada qadha, tidak perlu ada qadha di mana ketika jatahnya Maisarah tidak perlu ada satu siang di mana si Abdullah nih mengqadha siangnya Maisarah karena siangnya Maisarah dulu kepake buat naruh barang ke Maimunah. Jadi nggak perlu, karena masuknya siang hari. Karena yang jadi standar patokan waktu malam. Maka ketika siang hari dia mengantarkan ini itu hajat dan sebagainya di siang hari, tidak ada qadha. Jadi tidak perlu melakukan qadha. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wakila dikatakan itu pendapat yang marjuh, bukan pendapat mazhab, dan ini pendapat khilaf mazhab. An-naharu kal-layli, siang itu seperti malam. Jadi kalau malam kita datang itu ada qadhanya, maka siang juga sama, harus ada qadha. Tapi itu kila, bukan pendapat yang kuat. Wa yajuzu dukhul, dan boleh kita masuk, artinya suami boleh masuk, fi naubatil ghairi, di giliran orang lain, di giliran istri yang lain, masuk kepada istri yang lain, di giliran istri yang lain, lidzarurati, untuk kebutuhan darurat. Bila khilaf, tanpa perdebatan. Jadi kalau darurat tuh enggak ada perdebatan. Tapi yang jadi perdebatan tuh hajat, kan gitu. Tapi kalau darurat itu boleh. Gitu. Apa waktu lifa fi daruratil lati, akan tetapi kemudian ulama berselisih. Fi darurah, tentang darurat, allati tujawizu dukhulu lailan. Tujawizu dukhula lailan fi naubatid durrati. Akan tetapi ulama berselisih fi darurah, tentang makna darurat. Allati tujawizu dukhula, yang mana darurat itu membolehkan dukhul, membolehkan dia masuk, lailan, malam hari, fi naubatid durrati, di giliran durrah. Durrah itu istri yang berbeda. Jadi durrah itu sama-sama makna istri. Durrah itu artinya susu kalau bahasa secara bahasa itu, durrah itu artinya susu. Jadi maksudnya fi naubatid durrah, di giliran istri yang lain. Faqala Ibnu Sabbab, Imam Ibnu Sabbab mengatakan, hiya, yang namanya darurat, di mana orang boleh masuk malam hari di giliran yang bukan harinya, itu mislu antamut, seperti contoh ketika si wanita sekarat mau meninggal gitu. Ji, bini lu nih mau meninggal, gitu. Datang ke dia macam gitu. Aw yakuna manzulan biha. Aw yakuna manzulan biha. Apa tuh manzulan biha artinya? Manzulan itu artinya turun kepada dia almaniyah. Nazalat bihal maniyah. Turun kepada dirinya kematian. Ay fin naz'i, tegasnya fin naz'i artinya sekarat. Jadi manzulan biha itu sekarat. Misla antamut, seperti mau meninggal. Au yakuna manzulan biha, atau memang dia akan segera meninggal, sedang sekarat. Begitu. Wah, ay finaz artinya sekarat. Waqala Syekh Abu Hamid, Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini mengatakan, wa ghairuhu, dan selain Imam Abu Hamid Al-Isfirayini, ad-daruratu, darurat itu enggak mesti mati, enggak mesti mau mati. Itu contohnya kal maradhi syadid, seperti sakit keras. Seperti sakit keras. Jadi enggak perlu sampai mati, enggak perlu sekarat. Tapi kalaupun dia sakitnya keras. Sakit keras itu sakit yang membuat si istri tidak bisa melakukan kegiatan secara normal. Artinya di kasur aja. Tapi kalau sakit gigi itu kan bukan maradhu syadid tuh. Bukan sakit kepala, pusing. Tiap hari kan orang pusing. Loh. Mikirin, ya banyak yang dipikirin kan. BBM juga dipikirin. Kal maradhi syadid, wa qala al-Ghazali, dan Imam al-Ghazali mengatakan, hiya kal maradhi al-makhuf, yang namanya darurat itu seperti sakit yang makhuf, yang dikhawatirkan penyakit ini membawa kematian. Jadi penyakit keras, kata Imam Ar-Ruyani, kata Imam al-Isfirayini, kata Imam al-Ghazali, penyakit yang dikhawatirkan dengan penyakit itu meninggal. Nah, tapi kalau Imam Ibnu Sobak bilangnya mati, mau mati. Bukan cuma sekedar mati, tapi ada tanda-tanda kematian. Atau emang benar-benar sekarat, begitu. Tapi kalau kata Imam Al-Ghazali, ini level tengah-tengah nih. Mau dibilang mati, yang enggak. Dibilang sakit keras, lebih keras, begitu. Jadi sakit al-makhuf. sakit yang dikhawatirkan akan menyebabkan kematian. Wa kadzal maradu allazi yahtamalu kaunuhu makhufan. Jadi tipes itu juga makhuf itu. Tipes makhuf. Orang kalau tipes dibiarin lama-lama trombosit turun, ngedrop, bisa ninggal gitu. Ini ya. Tapi kalau tipes itu tidak masuk dalam kategori syadid kayaknya. Kayaknya begitu. Wa kadzal maradu allazi, begitu juga penyakit, yuhtamal, diperhitungkan, kaunuhu makhufan, akan menjadi makhuf. Penyakit yang mungkin akan menjadi makhuf. Fayadkhula, maka dia boleh masuk nih. Fayadkhula, maka dia boleh masuk nih si suami. Liyatabayyanal halu, agar mencari kebenaran kondisi, untuk memeriksa kondisinya. Wa fi wujaihin, akan tetapi dalam wujai. Apa ini wujai? Ini tasgir wajah, bentuk kecil daripada wajah. Yang namanya wafi wajhin, ketika Imam Taqiyuddin Alis yang ngomong wafi wajhin setelah mengutarakan pendapat, berarti wafi wajhin ini pendapat yang tidak dipilih, akan tetapi ada di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. La yadkhul, dia tidak boleh masuk itu suami, hatta yatahaqqaqu annahu makhuf, sampai betul-betul dia meyakini, terbukti bahwa memang penyakit ini penyakit yang makhuf. Jadi kalau penyakitnya enggak makhuf, enggak usahlah gitu. Tipes dia, tipes biasa lah. 3 hari sembuh gitu. Diare dia, biarinlah diare. Ntar juga sehari sembuh gitu. Jadi tidak boleh masuk hatta ya hatta haqq, sampai dia benar-benar memastikan bahwa penyakit itu makhuf gitu. Wallahu Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut besok. Thumma idha dakhala ala durwati dururati, insyaAllah ini minggu, besok hari Kamis. Mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita keluangan waktu untuk terus bisa mengkaji dan mempelajari ilmu agama. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon koreksi dari para asatid, para guru-guru, para kiai, para tokoh, para ajengan, para masyayikh, para buya, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya melalui kolom komentar, melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.